Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Asy-Syaikh Al-Allamah Baqiyatus Salaf Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah lil imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-10 yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, fal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira' muhdathun. Banyak berdiskusi, banyak berdebat, banyak berbicara adalah perkara-perkara yang muhdats. Yang dimaksudkan adalah yang berkaitan dengan kalam Allah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih difikirkan terlebih dahulu. Ini perkara-perkara yang muhdats, kata beliau alaihi rahmatullah, yakdahu syakka fil qalb, akan melahirkan keraguan-raguan di dalam hati seorang muslim, wa in asaba sahibuhul haqqa was sunnah, walaupun akhirnya orang tersebut bisa sampai kepada kebenaran. Disebutkan oleh Imam Al-Barhari alaihi rahmatullah, wa in asaba sahibuhul haqqa was sunnah, walaupun orang tersebut bisa sampai kepada al-haq, bisa sampai kepada kebenaran, akan tetapi melalui proses jidal terlebih dahulu, melalui proses debat terlebih dahulu dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka ini adalah sesuatu jalan yang keliru, walaupun dia sampai kepada titik kebenaran pada akhirnya. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk kepada kaidah yang ke-11 biidznillah taala, yang disebutkan oleh al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa'lam rahimakallah annal kalama fir rabb taala muhdatsun. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dirimu, annal kalam, bahwasanya al-kalam, berbicara fir rabb, berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, adalah muhdats, perkara yang baru. Akhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa alam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Inilah adab yang dimiliki oleh imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, terkhusus Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Dalam karya-karya beliau akan dipenuhi dengan doa kebaikan, karena memang beliau alaihi rahmatullah, begitu pula a'immatus salaf secara umum, Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi pun demikian, di dalam karya-karya beliau akan diisi dengan doa-doa kebaikan bagi orang-orang yang membaca karya-karya beliau alaihim rahmatullah jami'an. Maka kita orang yang membaca, mengambil faedah setelah wafatnya beliau, mendapatkan doa kebaikan rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Maka kita katakan doa yang beliau sampaikan, amin, Allahumma amin. Annal kalama fir rabbi ta'ala muhdatsun, sesungguhnya berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang muhdats. Wa huwa bid'atun wa dhalalatun, perkara tersebut merupakan sebuah kebid'ahan dan sebuah kesesatan. wa la yatakallamu fi ar-rabbi illa bima wasafa bihi nafsuhu 'azza wa jalla fil Qur'an, dan tidak ada yang boleh berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala kecuali sifat-sifat yang telah Allah tetapkan sendiri bagi zatnya yang mulia, bagi zatnya yang maha sempurna di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Fa huwa jalla thana'uhu wahidun laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, dan adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang tidak memiliki tandingan, yang tidak memiliki unsur kemiripan dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluk-makhluknya Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Rabbuna awwalun bila mata, Rabb kami yakni Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali, bila mata, tanpa perlu harus ditanya kapan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirun bila muntaha, dan zat Allah Subhanahu wa taala adalah maha akhir, terakhir yang ada, bila muntaha, tanpa ada akhir, tanpa ada habisnya. Artinya zat Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang kekal abadi. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang sir, yang tersembunyi, yang tidak dikeluarkan dari lisan-lisan manusia. Wa huwa 'ala 'arsyhi istawa, Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya. Wa 'ilmuhu bikulli makan, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat. Wa la yakhlu wa min 'ilmihi makanun, dan tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala satu tempat pun. Artinya semua tempat, semua sisi di alam dunia ini dikuasai oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu matan yang akan kita bahas pada malam hari ini biidznillahi taala, dengan pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan hafizahullah asyarhu, penjelasan dari matan tersebut. Qauluhu, ucapan al-musannif alaihi rahmatullah, annal kalama fir rabbi ta'ala muhdatsun wa huwa bid'atun wa dhalalatun. Ketika seorang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang muhdats, perkara bid'ah dan kesesatan. Ai, maksudnya kata beliau, al-kalamu fi dzatir rabbi subhanahu wa ta'ala wa fi asma'ihi wa sifatihi amrun muhdatsun. Ketika seorang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala atau berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah jalla jalaluh, ini adalah perkara yang baru. Ahdatsahu ahlud dhalal alladzina la yusallimuna linnusus, yang membuatnya adalah mereka orang-orang yang berada di atas kesesatan, ahlul bid'ah wadh-dhalal. Sehingga apabila ada sebuah pertanyaan, siapa yang pertama kali berani berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya yang pertama kali berani berbicara lancang terhadap zat Allah Azza wa Jalla adalah ahlul bid'ah wadh-dhalal. Siapa mereka? Alladzina la yusallimuna linnusus. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima dengan sempurna nas-nas Al-Qur'an, nas-nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sifat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah terhadap ahlul bid'ah wadh-dhalal. Ada dua sifat khusus yang dimiliki oleh mereka ahlul bid'ah wadh-dhalal yang akan beliau sebutkan. Yang pertama, la yusallimuna an-nusus. Mereka tidak mau menerima Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah warid dalam Al-Qur'an dan dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka akan berusaha untuk mencari takwil. Mereka akan berusaha untuk mencari tafsir sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini sifat pertama, tidak menerima nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lisanul hal mereka atau lisanul maqal mereka tidak menyatakan hal yang demikian secara sarahah, secara terang-terangan. Karena al-lisan ikhwati fillahi ra'akumullah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya lisanul maqal, ada yang namanya lisanul hal. Lisanul maqal adalah lisan yang memang diucapkan oleh orang tersebut. Seperti kaum Syiah Rafidah yang mengatakan khana Jibril, khana Jibril. Memang akidah mereka demikian. Dikeluarkan dari lisan-lisan mereka, wadih, soroha. Terang-terangan mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah pengkhianat. Ini lisanul maqal. Adapun pembagian yang kedua yang namanya lisanul hal, itu gerak-gerik mereka yang menyatakan demikian. Walaupun lisan secara khusus tidak mereka ucapkan. Contohnya seperti ini, ahlul bid'ah wa dhalal pertama kali yang menjadikan zat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai korban dari kelancangan mereka. Walaupun tidak terang-terangan mereka mengatakan kami yang pertama kali berani mentakwilkan sifat wajah bagi Allah dengan makna demikian dan demikian. Kami yang pertama kali menjadikan sifat istiwa bagi Allah maknanya adalah istawla. Walaupun mereka tidak mengatakan hal yang demikian. Ini namanya lisanul hal. Diambil kesimpulan tersebut oleh para a'immatus salaf karena kondisi mereka yang benar-benar berani, yang benar-benar lancang berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kemudian yang kedua, sifat khusus dari ahlul bid'ah wa dhalal setelah yang pertama la yusallimunan nusus, mereka tidak menerima nas dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa indahum khasyiatun lillahi azza wa jal. Ini sifat kedua yang ada di sisi mereka. Tidak mencerminkan seperti orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka tidak memiliki khasyah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak memiliki rasa takut tersebut, akhirnya mereka lancang. Akhirnya mereka berani untuk berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang mereka tidak berilmu tentangnya. Wal'iyadu billah. Kemudian disebutkan oleh Syekh hafizahullah wara'ah, fahum yatakallamuna fi dhati rabbi wa yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatihi. Mereka ahlul bid'ah wa dhalal berani berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berani berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Wa yajhaduna wa yanfuna ma athbatahu Allahu li nafsihi au ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sampai kepada tingkatan mereka berani menentang. Bahkan sampai kepada tingkatan mereka berani menentang wa yanfuna ma athbatahu Allah. Dan mereka benar-benar menafikan, meniadakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi zatnya subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, atau mungkin yang ditetapkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ya'tuna min indihim bi'ara'in wa yaquluna hadhihi hiya shawab. Sementara mereka masih bersifat lancang dengan mengatakan bahwa pendapat-pendapat mereka lah yang berada di atas kebenaran. Mereka mendatangkan pendapat-pendapat yang baru. Mereka mendatangkan kesimpulan-kesimpulan yang baru. Seraya mengatakan hadhihi hiya shawab. Inilah kebenaran. Padahal yang mereka sampaikan adalah sebuah kesesatan. Yang mereka sampaikan menunjukkan mereka tidak takut kepada Allah karena terlalu berani berbicara atas zat Allah subhanahu wa ta'ala tentang nama dan sifat-sifat Allah jalla jalalu yang Nabi s.a.w. sekelas Nabi. Nabi Muhammad s.a.w. gak berani berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, istawa itu maksudnya adalah istaula. Wallahu ala kulli syai'in qadir maksudnya adalah perkara-perkara yang memang dimampui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada 1000 perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk melakukannya. Jangan kita anggap ini ucapan yang sepertinya tidak mungkin. Kita saja merasa sepertinya tidak mungkin ada orang yang mengatakan Allah tidak mampu melakukan 1000 perkara. Tapi warid. Bahkan keluar dari lisan mubtadi', keluar dari lisan seorang yang membenci sunnah Nabi SAW. Lancang ketika mereka atau sebahagian dari du'at ila abwabi jahannam tersebut memberikan sebuah kesimpulan Allah tidak bisa melakukan 1000 perkara. Dirinci satu persatu. Salah satunya apa? Allah tidak bisa membuat atau menciptakan satu zat yang lebih besar darinya. Karena Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar. Jadi Allah tidak mungkin, mustahil untuk menciptakan zat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ini sampai ke telinga-telinga kita, yang harus kita sampaikan adalah na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, asyubuhat. Ini syubuhat. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imanun kamil, kalau orang yang tidak mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran yang benar, akan masuk kepada otaknya, akan masuk kepada fikirannya. Oh iya, Allah enggak mungkin menciptakan sesuatu yang lebih besar dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah membantah itu semua. Maka banyak-banyaklah kita mempelajari apa yang berkaitan dengan asma'ullahi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah yara'akumullah, kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'a wa yatakallamun fi tafsirin nususi bighairi tafsiriha. Mereka berani berbicara, mereka berani menafsirkan nas-nas Al-Qur'anul Karim, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bighairi tafsiriha, selain dengan tafsir yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au annahum yaqulun, atau mereka mengatakan ma nafhamuha, kita tidak paham tentang ayat-ayat ini. Kita tidak paham tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Kita tidak paham tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki betis dan yang seterusnya. Ma nafhamuha, kami tidak memahami hal tersebut. Nufawwiduha ilallah, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru kalamullahi wa kalamu rasulihi bimanzilatil kalamil a'jami alladhi la yafhamuhul arab. Maka hakikatnya mereka telah menuduh bahwa ucapan Allah, bahwa ucapan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sama derajatnya seperti ucapan-ucapan a'jami di luar bangsa Arab. Karena Al-Qur'anul Karim memiliki bahasa Arab, atau bahasa Al-Qur'anul Karim adalah bahasa Arab, lughatun arabiyyah, Qur'anun arabi. Maka ketika Al-Qur'anul Karim yang sudah berbahasa Al-Qur'an, lantas mereka berani mana fahamuha, kami enggak paham apa maksudnya. Berarti seakan-akan dia menjajarkan, menyandingkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang sudah wadih dengan bahasa yang paling mulia di muka bumi ini, dijadikan sejajar dengan bahasa-bahasa asing yang sulit untuk difahami. Alladzi la yafhamuhul arab, yang tidak difahami oleh bangsa Arab. Makin satu yang keliru. Padahal Al-Qur'anul Karim, kitabullahi jalla jalalu, adalah Qur'anan Arabian yang difahami oleh semua orang Arab. Karena memang bahasa Arab adalah bahasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu 'alal muslimin, maka yang wajib bagi kaum muslimin, kata beliau, ayyastamirru ma'at tariqis sahih, yang wajib bagi kaum muslimin adalah berjalan, menelusuri di atas jalan yang benar, di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in serta yang mengikuti jalan-jalan mereka. Wa 'ala tariqis salaf, wajib juga untuk kaum muslimin untuk mengikuti jalannya para salaf, pendahulu-pendahulu mereka. Wa alla yaltafitu li haula'il mudallilin, dan tidak menoleh. Ini kewajiban kaum muslimin yang berikutnya. Jadi ada tiga kewajiban yang disampaikan oleh beliau bagi seorang muslim. Yang pertama, yastamirru ma'a tariqis sahih, terus menelusuri jalan kebenaran. Yang kedua, wa 'ala tariqis salaf, berada di atas jalan para pendahulu mereka. Itulah jalan kebenaran yang dimaksudkan pada poin pertama. Dan yang ketiga, la yaltafitu, tidak menoleh kepada haula al-mudallili, kepada mereka orang-orang yang sesat, ahlul bid'ah wa dhalal, yang lancang atas zat Allah Subhanahu wa taala, berani menafsirkan seenak mereka apa yang mereka inginkan ketika mereka mensifati dan membicarakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yujadiluna fillahi bighairi sultanin atahum, karena mereka hakikatnya orang-orang yang terlalu lancang, berani berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala padahal mereka tidak berilmu sedikit pun tentang hal tersebut. Yujadiluna fil Qur'an, mereka membantah Al-Qur'anul Karim, wa yujadiruna fis sunnah, mereka membantah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'nuhum al-jidal, kerjaan mereka, kesibukan mereka hanya berdebat. Melihat Al-Qur'anul Karim tidak sesuai, mereka debat. Melihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai, mereka debat. Melihat pemahaman salaf tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka debat. Tidak mau menerima Al-Quran, sunnah, fahmu salaf, karena tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka tersebut. Wal'iyadzubillah. Fahaula, maka mereka semua, yajibul hadharu minhum, wajib untuk kaum muslimin berhati-hati dari kejelekan-kejelekan mereka. Haula laisu muttabi'ina, wa innamahum mubtadi'un, yattabi'una ahwa'ahum. Mereka semua ini, ahlu bid'ah wa dhalal, bukanlah muttabi'in, bukanlah orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya, kata beliau alaihi rahmatullah, atau kata beliau hafidhahullah wa ra'ah, hakikat mereka ahlul bid'ah wa dhalal adalah mubtadi'un. Para ahlul bid'ah wa dhalal yang suka untuk membuat perkara-perkara baru, yattabi'una ahwa'ahum. Ini hakikat mereka. Yang hakikat mereka tersingkap oleh imam min a'immatis salaf, yaitu mengikuti hawa nafsu mereka. Keinginan-keinginan mereka dituhankan dalam tanda kutip oleh mereka. Mereka tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima sunnah, sekali lagi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Dilanjutkan oleh beliau, hafidhahullah wa ra'ah qawluhu, ucapan al-musannif alaihi rahmatullah, wala yatakallamu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an. Dan tidak ada yang berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an. Tidak ada yang boleh berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan, kecuali dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian beliau mensyarah, hafizahullah wa ra'ah, lamma naha anil jidali fillahi azza wa jal, ketika kita dilarang untuk mendebat, untuk tidak menerima dengan sempurna apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, wal khusumati fi asma'illahi wa sifatih, dan kita pun dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus melakukan diskusi demi diskusi berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dibahas ini maksudnya apa, itu maksudnya apa, wajah maksudnya apa, dan yang seterusnya. Ketika hal ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bayyanal wajib. Maka a'immatus salaf, diantaranya al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, menjelaskan apa yang menjadi kewajiban kita. Wahuwa, kewajiban kita adalah an-nuqirral qur'ana was-sunnata kama jaa. Kewajiban kita adalah benar-benar menerima dengan sempurna apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kama jaa, sebagaimana Al-Qur'an dan sunnah tersebut datang ke tengah-tengah kita, tanpa perlu kita tafsirkan, tanpa perlu kita artikan, tanpa perlu kita arahkan ke kanan dan ke kiri. Menerima dengan lapang dada. Ala ma'naha, sesuai dengan makna yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-ma'na al-ma'khudhu minal lughati allati nazara bihal Qur'an was sunnah. Makna yang telah diajarkan dalam bahasa Arab, yang telah memang Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi turun dengan bahasa tersebut. Fal-ilmu ma'rufun ma'nahu fil lughah. Al-ilmu adalah sesuatu yang dikenal maknanya di tengah-tengah bangsa Arab. Dan bahasa Arab ketika terucap al-ilmu, sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang dikenal oleh bangsa Arab. Kadzalika al-wajhu ma'ruf, begitu pula al-wajh, sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang dikenal, sesuatu yang tidak perlu lagi ditafsirkan apa maknanya wajah. Begitu pula al-ainu, kedua mata, al-yadu, kedua tangan, al-istiwa, bersemayamnya Allah, al-ulu, maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau hafidhahullah wa ra'ah, kullu hadhihi wa amthaluha ma'rufun ma'naha fil lughatil arabiyyah. semuanya ini maknanya sangat wadih. Semuanya ini maknanya sangat jelas dari bahasa Arab, tanpa perlu kita cari apa maknanya wajah Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya istiwa Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya uluwullah Subhanahu wa taala, maha tingginya Allah jalla jalaluh. Karena ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika kita tidak menerima apa yang keluar dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan terjebak kepada sebuah kesesatan yang tidak akan ada hentinya, tidak akan pula ada akhirnya. Contoh kecil apa yang ada di sisi haula ahlul bid'ah wa dhalal. Ketika ahlul bid'ah wa dhalal mensifati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la uluwan, tidak berada di atas langit, wala yamnatan, tidak berada di kanan, wala yasratan, tidak berada di arah kiri, wala amamatan, tidak berada di arah depan, wala khalfatan, tidak berada di arah belakang, tidak pula berada di bawah. Jadi Allah Subhanahu wa taala munazzah, kata mereka. Allah Subhanahu wa taala kita sucikan dari segala macam arah. Tidak boleh kita katakan Allah di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. La munazzah. Allah adalah zat yang maha suci. Tujuan mereka baik, tapi caranya keliru. Karena tidak semua orang yang bertujuan baik sampai kepada tujuan tersebut. Wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang ingin sampai kepada kebaikan, ternyata tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Kurang apa ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, dua sahabat mulia yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginginkan kebaikan, akan tetapi terlihat hal tersebut dari arah yang lain, dari sisi yang lain oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Karena sikap yang mereka ambil ternyata menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya Abu Hurairah atau afwan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menasihati orang-orang yang berada di sekitar beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Yushiku ayyaka'a, khawatir akan Allah Subhanahu wa taala kirimkan hijaratan minas sama, batu dari atas langit. Aqulu lakum, aku sampaikan kepada kalian qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Kemudian kalian sampaikan, Abu Bakar berkata demikian, Umar berkata demikian. Dilawan ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar wa Umar, mayasir. Bukan syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau yang sahih, riwayat-riwayat yang datang dari beliau sahihah, tidak bisa ditandingi dengan ucapan-ucapan lainnya. Walaupun sang pengucap menginginkan kebaikan dari hal tersebut. Abu Bakar menginginkan kebaikan ketika melarang untuk mengerjakan haji tamattu. Begitu pula Umar ibn Khattab menginginkan kebaikan ketika melarang hal tersebut. Kenapa? Agar Ka'bah al-Musharrafah tidak sepi dari pengunjung. Terus dikunjungi oleh kaum muslimin. Terus dikunjungi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebaikan tersebut harus kita jadikan sebagai tolak ukur apakah sesuai dengan apa yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika ahlul bid'ah wad dhalal menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas, tidak berada di bawah dan yang seterusnya. Jadi Allah di mana? Di mana-mana. Ini menyelisihi apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyelisihi ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan a'amintum man fis sama. A'amintum man fis sama, kata Allah azza wa jalla. Apakah kalian beriman dengan satu zat yang berada di sama, di atas langit? Dan kita semua mengetahui langit itu bukan di bawah, bukan di samping, bukan di kanan, bukan di kiri, di atas. Bahkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menceritakan kisah beliau dengan budak, seorang budak wanita. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala? Fis sama, di atas langit. Dalil yang sharih, dalil yang jelas, nas yang sangat wadih, enggak perlu untuk kita takwilkan lagi. Oh, maksudnya itu kalau Allah di atas berarti Allah menguasai langit itu. Tujuh lapis langit itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyampaikan makna itu? Ayyuha al-bid'i wa-t-dalal, ahlul bid'i wa-t-dalal. Siapa? Man? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian, dalil kalian mana? Oh, yang menyampaikan itu ini loh Nabi. Di riwayat Bukhari, riwayat Muslim, nomor sekian. Sampaikan hat. Jangan hanya membuat bingung umat ini wal'iyadzu billah dengan ungkapan-ungkapan yang dalam tanda kutip menunjukkan kebenaran, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya secara hakiki. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim dengan wadih dan sangat-sangat jelas maknanya difahami oleh bangsa Arab. Fis sama, di atas langit, berarti di atas. Dan bukan artinya ketika kita mensifati, menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit seperti yang telah lewat dari majelis-majelis yang ada, berarti Allah butuh sebuah tempat, butuh arsy-Nya. Tidak. Kita tidak perlu bertanya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa Allah mau di atas langit? Loh, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya? La yus'al amma yaf'al. Ini dalil yang membuat syubhat-syubhat ahlul bid'ah wa dhalal akan hancur. Akan terkikis, akan terkalahkan. La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya, kenapa Allah melakukan demikian? Kenapa Allah bersemayam di atas arsy-Nya? Kenapa? Kenapa? Lu enggak boleh ditanya. Kita yang akan ditanya, wahum yus'alun. Kita yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak berakidah dengan akidahnya Nabi? Kenapa kamu mentakwilkan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kamu inginkan dari hawa nafsu? Kita yang akan ditanya. Kenapa kamu menuduh orang-orang yang menjadikan nama dan sifat Allah sebagai ketetapan maha sempurna Allah Subhanahu wa taala, kalian sifati sebagai al-mujassimah, kalian tuduh sebagai al-musyabbihah. Kenapa? Mereka akan ditanya, dan kita pun semua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksudkan di sini oleh beliau, apapun yang keluar dari penjelasan Al-Qur'an, yang keluar dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mbok ya diterima. Enggak usah perlu dibantah-bantah. Enggak usah perlu didiskusikan lagi. Ayo kita bahas dulu. Ini maksudnya apa? Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia, "Wa yabqa wajhu rabbika." Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa ketika hari kiamat ditegakkan, sudah habis muka bumi ini. Pegunungan dihancurkan oleh Allah, semua jenazah-jenazah akan diangkut, dikeluarkan dari tempatnya masing-masing. Habis, hancur dunia ini. Tidak ada lagi arah-arah yang ada, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa apa? Wajhu rabbik. Wajah Allah Subhanahu wa taala. Dzul jalali wal ikram. Yang penuh dengan kemuliaan. Wajah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keagungan. Datang orang di zaman sekarang, bagaimana kita bisa memahami ayat ini tanpa mentakwil? Bagaimana kita bisa memahami ayat ini tanpa mentafsir? Ya da'iya ad-dalal, ittaqullah fi anfusik, ittaqullah fi nafsak, ittaqullah fi nafsak. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala enggak perlu untuk kita fahami dengan cara mentakwil, cukup kita imani dengan demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yabqa wajhu rabbik. Yang tinggal, yang tersisa hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia al-jalal wal ikram dan yang maha agung. Bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala enggak punya tangan? Allah Subhanahu wa taala enggak punya kaki? Yang ada hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau ada hanya yang ada hanya wajah Allah, berarti tak ubahnya Allah Subhanahu wa taala seperti tokoh kartun yang namanya Angry Bird, kata dia. Na'udzubillahi minadh-dhalal wal hawa. Ish min hadza? Kelancangan apa ini? La yus'alu amma yaf'al. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan muka bumi ini, menenggelamkan semua apa yang ada di muka bumi ini, dilumutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang tersisa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayatnya, kecuali wajah Allah Azza wa Jalla. Sebahagian mufassirin khilaf, berselisih. Oh, yang dimaksudkan wajah Allah Subhanahu wa taala adalah zatnya Allah Jalla Jalaluh. Dan ini pun tidak ditaslim, tidak diterima oleh ulama ahli sunnah. Karena ulama ahli sunnah menerima dengan lapang dada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang tersisa, wa yabqa wajhu rabbik, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sam'an wa ta'atan. Kita mendengar dan taat. Salamna, kami akan menerima dengan sesuatu yang penuh, tasliman kamilan, tanpa perlu mentakwil takwil. Oh, yang dimaksud wajah itu adalah zat Allah. Yang dimaksud wajah adalah ini dan itu, kekuasaan Allah. Tidak. Ahlu sunnah akan benar-benar menjadikan ayat tersebut sebagai ayat yang mengisbatkan, menetapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Loh, gimana Allah enggak punya tangan berarti? Cuma wajah aja seperti Angry Birds. La ilaha illallah. Enggak boleh ditanya dan enggak boleh dibagaimanakan zat Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Kok berani menyimpulkan Allah nanti seperti ini? Apalagi menyamakan wa'iyadzubillah Allah dengan tokoh kartun. La haula wala quwata illa billah. Kesesatan demi kesesatan. Ikhwati fillah yarakumullah. Seperti yang kita telah sebutkan tadi. Kalau sudah masuk pada satu syubhat, la nihayata laha. Sudah enggak ada akhirnya syubhat itu. Dia keluar dari syubhat yang pertama akan masuk kepada syubhat yang kedua. Dia keluar dari syubhat yang kedua akan masuk kepada syubhat yang ketiga. Terus demikian. Maka na'udzubillah minasyubhat. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerancuan-kerancuan berpikiran. Kerancuan-kerancuan berpikir seperti ini. Tidak dibenarkan untuk mentakwil, benar-benar mengarahkan sesuai dengan apa yang kita maukan. Adapun sebahagian imam min a'immati ahli sunnah, minal mufassirin, yang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan zat Allah jalla jalalu, kita katakan akhta. Mereka bersalah. Mereka keliru. Karena mereka menjadikan bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ditakwil, harusnya tidak boleh ditakwil sama sekali. Lantas mereka yang sebagai imam min a'immati ahli sunnah, imam min a'immatil mufassirin, kita hancurkan semua kredibilitasnya, tidak boleh diambil ilmunya. Tidak. Satu kesalahan, digeser kesalahannya, diperbaiki. Ini kekeliruan. Dan tidak sesuai dengan keyakinan ahli sunnah. Karena akan datang syubhat. Lah itu, imam kalian, imam Nawawi. Itu imam kalian, imam Ibnu Hajar. Dan a'immah yang lainnya disebutkan bahwa mereka mentakwil. Wajah Allah yang dimaksudkan pada ayat itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita termakan dengan syubhat ini. Kita sampaikan lagi, ternyata kesalahan seorang alim min ulama ahli sunnah, seorang imam min a'immati ahli sunnah, tidak dengan satu kesalahan langsung gugur semua ilmunya, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diambil faedahnya. Nah, kita harus beradab dengan warasatul anbiya, dengan para pewaris nabi, yang mereka benar-benar berpegang teguh, berpegang dengan sesuatu yang kokoh di atas sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berbeda syattani baina hadza wa hadza. Ketika imam min a'immati ahli sunnah mentakwilkan ayat tersebut dengan zat Allah Subhanahu wa taala, wajhu rabbik, wajah Allah ditakwilkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, ma'adzalik, bersamaan dengan itu di sisi yang lain mereka menetapkan nama-nama Allah yang lainnya. Berbeda dengan imam min a'immatil bid'ah wad dalal, imam Asy'ariyah. Mereka tidak menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala, afwan, tidak menetapkan sifat bagi Allah jalla jalalu, menafikan asma wa sifatillah. Ini bedanya antara imam min a'immati ahli sunnah dengan imam Asy'ariyah. Mereka mentakwilkan, menafikan bahkan Allah tidak punya al-wajh, Allah tidak punya arah, Allah tidak punya sifat yang tinggi, Allah terus dinafikan oleh mereka. Kelancangan demi kelancangan, syubhat demi syubhat, ad-dalalat demi ad-dalalat. Berbeda dengan al-Imam Ibnu Hajar, berbeda dengan al-Imam Nawawi. Walaupun pada ayat tersebut mereka mentakwilkan zat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah sebagai zat Allah jalla jalalu, kesalahan, kekeliruan. Tapi dilihat dari sisi yang lainnya, mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-ain, mata. Mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-yad, tangan. Sementara kalian, Imam Asy'ariyah, al-bid'ah wa dhalal, tidak menetapkan itu semua. Maka tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan ucapan imam min a'immati ahli sunnah yang mereka berijtihad. Dan ketika mereka berijtihad, diberikan dua pilihan. Apabila mereka berada pada ijtihad yang benar, ada dua pahala yang akan menunggu mereka. Tapi ketika mereka berijtihad dengan kesalahan, maka satu pahala tetap ada pada sisi mereka rahimahumullahu jami'an. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, Wa amsaluha ma'rufun ma'naha fil lughatil arabiyyah allati nazala biha al-Qur'an. Kalimat-kalimat di atas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, al-ain, al-yad, al-istiwa, al-ulu. Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah beristiwa bersemayam di atas arsy-Nya, Allah Maha Tinggi. Semua kalimat ini difahami oleh bangsa Arab yang memang Al-Qur'an turun dengan bahasa tersebut. Ahlul dalal yaqulun, adapun ahlul dalal, ahlul bid'ah wad dalal, mereka mengatakan laisa hadzal kalamu ala zahirihi. Kalimat tersebut, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Jalla wa Ala tersebut tidak bisa kita fahami secara zahir. Wangqasamu ila qismain, dan mereka terbagi menjadi dua. Ahlul bid'ah wad dalal terpecah. Berbeda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah terus bersatu di atas hablullahil matin. Adapun ahlul bid'ah wad dalal terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama, kelompok yang pertama, kubu yang pertama, qismun. Lalu mereka mengatakan natawaqqaf. Kita melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, natawaqqaf. Benar-benar diam. Tidak boleh bersikap. Tidak menetapkan nama Allah atau tidak menetapkan sifat bagi Allah tersebut, artinya tidak menetapkan wajah bagi Allah, tidak menetapkan tangan bagi Allah, tidak menetapkan mata bagi Allah, tidak mengatakan Allah bersemayam di atas arsy-Nya, natawaqqaf. Kita benar-benar tidak bersikap. Wa naqul, apa yang kita ucapkan, kata mereka, zahiruha ghairu muradin. Apa yang nampak dari makna tersebut, hakikatnya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahiruha, apa yang zahir, apa yang nampak dari ayat tersebut, Allah memiliki wajah, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ini kata mereka ghairu muradin. Tidak dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tidak dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah berfirman dengan hal tersebut? Kan demikian. Ini bantahan yang bagus untuk mereka sebenarnya, ghairu murad. Zahirnya ayat tersebut wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram ar-rahmanu 'alal arsyistawa, dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah punya as-saqa, Allah punya al-ain, Allah punya al-wajh, Allah beristiwa bersemayam di atas arsy-Nya. Kalau mereka mengatakan zahiruha ghairu muradin, zahir dari ayat-ayat tersebut bukan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen makna lain. Yang Allah inginkan adalah makna yang lain. Ini paling tidaknya berani, lancang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dianggap Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berucap, tidak bisa berfirman kecuali dengan hal yang demikian yang tidak difahami. Wal'iyadzubillah. Bahkan lebih parah, mereka mengatakan wala nafhamul murada minha, dan kita pun tidak memahami apa maksud Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Nabinya alaihi salatu wassalam telah mewariskan kepada para murid beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum wa humul mufawwidah. Maka yang pertama ini yang tidak mau bersikap, yang mengatakan kami tidak mau memahami dengan apa yang zahir dari ayat tersebut, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami tidak faham. Hakikatnya mereka ini namanya adalah al-mufawwidah. Yang kedua kata beliau, wa qismun humul muawwilah. Qism yang kedua, kelompok yang kedua adalah al-muawwilah wa humul akthar, dan kelompok ini lebih banyak dibandingkan yang pertama. Karena yang pertama sebahagian ahlul bidah mungkin menganggap itu adalah kesesatan, menganggap itu adalah sebuah kekeliruan. Kenapa berani mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa difahami ucapan-ucapannya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an yang merupakan kalamullah jalla wa ala tibyanun likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Penjelas berarti kan mudah difahami, bisa difahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Al-Qur'an itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diingat, untuk difahami. Kemana ayat-ayat ini ya ahlul bid'ah wad dalal? Kenapa masih menganggap bahwa ayat Allah tidak bisa kita fahami? Yang keliru oknumnya, bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'annya tetap sempurna. Al-Qur'annya tetap menjadi mukjizat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang salah merekanya. Mereka yang berani mengikuti hawa nafsu dan mengalahkan Al-Qur'anul Karim di atas keinginan-keinginan batil yang ada di sisi mereka. Kelompok yang kedua, al-mu'awwilah, awwaluha bighairi ma'naha sahih. Mereka mentakwil, mereka melarikan makna ini dari makna yang sebenarnya. fadallu wa adallu, maka mereka berdua sesat dan menyesatkan orang lain. Wasyaghalun nas, dan membuat sibuk kaum muslimin. Wasyahanul kutuba bihadzihil munadharati, bihadzihil munadharati almujadalati wal mukhasamati bighairi ta'ilin. Ta'il maknanya adalah faedah. Bighairi faedatin. Ta'il maknanya adalah manfaah. Bighairi manfaatin. Mereka sesat, mereka menyesatkan umat ini, mereka menyibukkan kaum muslimin dari pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan asma wa sifat lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak mau mereka terima, harus mereka takwilkan, harus mereka arahkan ke kanan dan ke kiri, yang dimaksud ini dan itu. Mereka sibukkan manusia dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dengan perkara-perkara yang batil, yang menjadikan sebab utama mereka tersesatkan. Wal'iyadzubillah. Wasyahunul kutuba bihadihil munadharat, dan mereka banyak mencantumkan, merangkum akidah-akidah mereka ini pada karya-karya yang ada di sisi mereka. Al-munadharat wal-mujadalat al-mukhasamat, diskusi-diskusi batil, debat-debat kusir yang ada di sekitar mereka, mereka lakukan bighairi ta'ilin, tanpa ada manfaatnya sedikit pun. Fal wajibu, maka yang wajib, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, at-taslimu lima fil Qur'ani was sunnah, menerima dengan lapang dada apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asma'illahi wa sifatih, dari nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala muradillahi wa rasulih, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Li'anna allaha a'lamu binafsihi subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar lebih paham, yang benar-benar lebih mengetahui tentang zatnya yang maha sempurna subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamu bighairihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang lebih berilmu, lebih mengetahui dibandingkan orang selain, atau dibandingkan makhluk yang beliau atau yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih paham, lebih berilmu tentang zat Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alamul khalqi billahi wa huwa rasuluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan makhluk yang paling berilmu, makhluk yang paling mengetahui tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amma nahnu, adapun kita, fa'ilmuna qasirun, ilmu kita ini terbatas, kata beliau. Nahnu la na'lamu katsiran mimma fi anfusina, padahal kita ini orang yang sangat lemah pemahamannya, sangat lemah keilmuannya. Apa contohnya? La na'lamu katsiran mimma fi anfusina, kita tidak tahu mayoritas apa yang ada di dalam tubuh kita. Minat tafasili wal uruki wal hawas, kita enggak tahu apa isi dalam tubuh kita. Urat-uratnya kita tidak pernah melihat, jantung bentuknya bagaimana kita tidak pernah melihat, ginjal kita bagaimana kita tidak pernah melihat, kalbu kita bagaimana kita tidak pernah melihat. Berarti kita jahil tentang diri kita sendiri, kita enggak tahu bagaimana bentuknya ginjal kita. Kalau enggak diajari oleh pihak-pihak medis, mungkin kita enggak akan tahu. Dan kita tidak pernah melihat. Dan dijelaskan oleh beliau, hunaka asya'u la na'rifuha, banyak perkara-perkara lain yang kita tidak mengetahui. Hal ta'rifur ruh ma hiya, kata beliau, apakah kita mengetahui apa itu ruh? Ruh yang setiap malam akan naik ke atas, meninggalkan jasad kita, sehingga kita terlelap tidur, beristirahat. Kemana ruh kita? Kita enggak tahu apa itu ruh kita. Kemana perginya ruh kita? Kita enggak tahu. Al-aql mahuwa, fikiran kita, otak kita, di mana posisinya? Enggak tahu sama sekali. Bagaimana bentuknya? Enggak tahu sama sekali. Semuanya enggak tahu. Kita ini maha jahil, maha bodoh. Tapi banyak orang-orang yang ingin menjadi sok pintar ketika membahas zat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dirinya sendiri, jiwa raganya sendiri, jasmaninya sendiri, banyak yang tidak dia ketahui. Sudah pernah ngelihat akal kita? Gak pernah. Otak kita sudah pernah lihat? Gak pernah. Tertutup oleh kepala kita, disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kan banyak yang kita jahil tentangnya. Iza kunta la ta'rifu syai'an min jismik, apabila kita tidak mengetahui sedikit pun tentang apa yang ada di tubuh kita, wala min nafsik, pada jiwa kita banyak yang tidak kita ketahui. Fa kaifa tatakallamu fi dzatillahi subhanahu allati la ya'lamuha illahu, maka bagaimana mungkin engkau sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang zat Allah. Jiwa kita saja banyak yang kita tidak tahu, banyak yang belum kita lihat, usus besar, usus kecil, dan yang seterusnya, rincian-rincian, tafasil, kata beliau hafidhahullah wara'a, kita enggak mengetahuinya. Kok ia berani berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah kita lihat sama sekali, yang hari-harinya kita berada, kita ada di tubuh kita, tapi kita enggak tahu. Roh kita bagaimana enggak tahu, otak kita bagaimana enggak tahu, semuanya disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya ada isyarah latifah agar seorang hamba tidak lancang dengan apa yang tidak dia ketahui. Terlebih ahlul bid'ah wa dhalal, ini nasihat khusus agar mereka tidak lancang untuk berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan wa yabqa wajhu rabbik, Allah punya wajah. Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Oh, bukan itu yang dimaksudkan. Siapa ente? Kamu itu siapa? Kok ya subhanallah berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah tidak bersemayam di atas arsy-Nya. Allah tidak berada di atas langit. Allah tidak punya wajah. Allah tidak punya ini dan itu. Na'udzubillah minad dalali wal hawa. Orang yang tidak sadar dengan kadar dirinya. Maka benar apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahum ra'an 'arafa qadra nafsihi. Rahimallahum ra'an, Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati seseorang. Apa seseorang tersebut sifatnya? Arafa, dia mengetahui qadra, kadar nafsihi, dirinya. Kalau orang mengetahui kadar dirinya, tidak akan berani mentakwil, tidak akan berani mentafsirkan apa yang tidak dia ketahui dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sadar dirinya seorang hamba yang harus mentaslim, yang harus menerima dengan penuh apa kata Al-Quran, apa kata sunnah, apa pemahaman para sahabah yang diwariskan oleh para pendahulu kita dari ulama ussalaf. Dia tahu kadar dirinya, dia akan tunduk dengan al-haq. Dia akan tunduk dengan penjelasan para ulama. Dia akan tunduk dengan penjelasan Nabi SAW. Akan tetapi, kalau tidak dirahmati Allah, maka dia akan berbicara dengan sesuatu yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, wal'iyadzubillah. Akhirnya dia jauh dari rahmat Allah, jauh pula dari bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah ikhwati fillah ya ra'akumullah, hakikat dari ahlul bida'i wadzalal, yang dibagi secara khusus pada bab asma wa sifat oleh beliau hafidhahullah wa ra'a, dengan al-mufawwidah yang pertama dan mu'awwilah yang kedua. Insyaallah ta'ala pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu ya ra'akumullah.